dalam keretakan cinta, akhirnya terbelah jua rupanya. Tetapi engkau tetap di jendela kenanganku. Kini kau bukan milikku lagi, kau mekar di dalam jambangan orang. Tak mungkin dapat makin tersiksa.